adada ma fi amillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala ali wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di malam hari ini kita dipertemukan kembali di rutinan Rabu malam di Majlis Al-Raudhah. Jadi sambil menunggu guru kita Al-Habib Novel Muhammad Ali Idrus, ada beberapa informasi yang perlu disampaikan kepada jamaah. Yang pertama yaitu kegiatan rutin di Majlis Al-Raudhah itu di hari Senin ada kajian rutin bersama Habib Muhammad bin Husain bin Anis Al-Habsyi yang belajar mengenai fikih tasawuf. Itu insya Allah ba'da isya dimulai bersama beliau. Di sana juga ada sesi tanya jawab. Jadi ketika teman-teman atau mas-mas, mbak-mbak, karena ini kan terbuka untuk umum, jadi kalau ada pertanyaan mengenai fikih disiapkan di rumah. Ketika mau ditanyakan, disiapkan untuk hari Senin. Jadi untuk fikih bisa ditanyakan pas hari Senin. Kemudian di hari Rabu, itu di Rabu sore, itu khusus putri, jamaah putri, itu dimulai pada asar jam 4 sore. Khusus Rabu Kliwon seperti Rabu hari sore hari ini tadi, itu ada maulid. Jadi spesial maulid itu Rabu Kliwon, itu bersama jamuri dan jamaah putri Solo, itu baik mbak-mbak ataupun ibu-ibu. Nah, kemudian kalau Rabu-Rabu yang biasa, itu biasa semaan Quran hafidhoh para bunyai, itu nanti jamaah nyimak. Kemudian di akhir sesi ada tausiah yang disampaikan oleh guru kita Habib Novel, ataupun kalau beliau berhalangan sama Habib Muhammad. Nah, kemudian di Rabu malam pengajian umum rutinan seperti biasanya Majlis Al-Raudhah dimulai jam 8 malam bersama guru kita Al-Habib Novel Muhammad Ali Idrus. Nah, buat teman-teman itu bisa dicatat, atau kalau enggak bisa dilihat di depan, kan di depan itu ada LED ya. Di depan markas Al-Raudhah ini kan ada papan pengumuman hijau itu loh, yang warnanya hijau tulisan berjalan itu. Nah, itu kalau misalkan lupa pas lewat di situ ada jadwalnya juga. Nah, kemudian program terbarunya dari guru kita Al-Habib Novel Muhammad Ali Idrus, yaitu beliau sedang merilis video-video singkat sekitar 3 menit sampai 5 menit yang diberi judul Bang Novel. Sudah pada tahu Bang Novel? Sudah nggih. Nah, itu buat teman-teman yang ingin ikut berpartisipasi dalam dakwah, itu caranya gampang. Jadi teman-teman tinggal mempromosikan programnya dari guru kita Al-Habib Novel Muhammad Idrus. Promosinya gampang. Kalau mau dapat tausiah secara singkat, kan biasa kan kalau mendengarkan panjang-panjang kan kadang orang juga ada yang kurang suka kan, sukanya yang pendek-pendek, inti-inti gitu kan. Nah, itu bisa buka www.bangnovel.com, digabung semua, atau www.bangnovel.com. Nah, itu insya Allah setiap harinya ada video-video baru di situ. Itu buat teman-teman yang baru tahu, itu bisa masuk ke bangnovel.com, kemudian diklik, di situ ada klik langganan, atau kalau bahasa Inggrisnya subscribe. Nah, itu kalau ketika kita ngeklik di situ, kita nanti ketika Habib Novel mengupload atau mengirimi sebuah video baru, itu bakal dapat laporan gitu. Oh, Bang Novel, channel Bang Novel ada video baru gitu. Contohnya yang kemarin, yang terakhir kemarin itu berjudul mengenai doa itu. Sudah pada nonton yang terakhir? Nah, itu ajib itu. Insya Allah di situ videonya ajib semua. Jadi buat teman-teman yang istilahnya kan untuk membentengi teman-teman kita yang istilahnya masih belum bergabung sama kita, itu cara promosinya gampang gitu. Jadi begitu, karena guru kita sudah rawuh waktu dan tempat, dipersilahkan. Mohon maaf jika banyak salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الفاتحة على منا وحبيبي علي وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تفتح بها لنا فتوح العارفين وتفقهنا بها في الدين وعلى آله وصحبه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hadirin, para pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bisa berkumpul di Majlis Ar-Raudhah, sesi kajian malam Kamis ya. Kajian malam Kamis dalam keadaan sehat wal afiah. Pertama-tama saya mau mengoreksi zikirnya Akhina Muhammad Anis. Jadi saya pantau dari kejauhan, zikirnya udah benar, udah bagus, cuman jumlahnya itu 3 la ilaha illallah, 300 la ilaha illallah, 60 la ilaha illallah, 3 la ilaha illallah, bukan la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Nanti terakhir selesai baru ditutup Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam. Ya. Jadi contoh ya, contoh. Jadi di awal dibuka sama yang mimpin. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Dan seterusnya. Ya, nanti berulang lagi. Terus di tiga yang terakhir juga sama. Setelah 363 kembali la ilaha illallah, diturunkan gitu kan, ditutup. Nah terus kenapa diawali tiga ditutup tiga, diawali tiga ditutup tiga, apa itu? Jadi kalimat la ilaha illallah itu adalah kalimat thayyibah, kalimat yang sangat mulia, kalimat yang berasal dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kalimat itu yang terpampang di tiang-tiang arsy dan di tiang-tiang surga. La ilaha illallah. Kalimat ini tidak asal nyampe kepada manusia. Ada prosesnya. Ada prosesnya. Prosesnya adalah melalui manusia-manusia yang mulia. Yang pertama kali kita ucapkan la ilaha illallah, sembari kita membayangkan Nabi Adam alaihissalam menerima kalimat itu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Membayangkan artinya merasakan. Ya, dibayangkan itu dirasakan. Kemudian yang kedua, la ilaha illallah, kita merasakan bagaimana Kanjeng Nabi Muhammad SAW menerima kalimat itu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah yang ketiga, kita membayangkan bagaimana kita mendapat kalimat itu dari guru kita. Jadi kalau pernah mendengar misal ditalkin oleh guru siapa, pernah mendengar Habib Fulan mentalkin, Syekh Fulan mentalkin, Kiai Fulan mentalkin, bayangkan saja, hadirkan sosok-sosok beliau itu. Maka nanti insya Allah begitu masuk yang la ilaha illallah selanjutnya sudah nyambung, hatinya sudah nyambung, semakin larut karena udah masuk lewat pintu-pintu yang yang benar. Dah itu maksudnya begitu. Yang percaya ya monggo, enggak percaya enggak jadi masalah. Yang penting baca. Yang enggak baca itu yang bermasalah. Kalau orang enggak banyak baca la ilaha illallah itu bermasalah. Pada malam hari ini kita akan kembali mengkaji tentang ahli zikir. Ya, mengkaji tentang ahli zikir. Karena zikir ini artinya ingat, artinya nyebut. Zikir itu artinya ingat, artinya nyebut. Jadi kalau kita enggak ingat dan kita tidak nyebut, maka ya kita dalam kondisi yang sangat berbahaya. Karena yang menyebabkan setan itu bisa menggoda manusia kalau manusianya tidak ingat. Kalau manusianya tidak ingat. Kalau manusianya enggak ingat tapi mau nyebut, insyaallah malaikat-malaikat masih berdekatan. Ya, sehingga masih ada bantuan-bantuan untuk menghalau setan. Tapi kalau udah nyebut enggak, ingat juga enggak. Na'udzubillah min dzalik. Sesaat manusia putus dari Allah, maka dia berada dalam sejatinya siksa yang luar biasa. Dikatakan oleh para ulama, al-ghaflah itu azab. Orang yang lalai dari Allah itu sebetulnya sedang disiksa, tapi enggak kroso. Ya, sedang disiksa tapi tidak merasakan dirinya lagi disiksa karena dia lupa dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ulama mengatakan, meskipun kamu dalam maksiat jangan lupa sama Allah. Kalau bahasanya saya mau ngomong enggak enak, nanti off the record saya terangkan. Nah, kalau lagi live gini karena yang dengar macam-macam. Takutnya yang dengar nanti salah terima. Jadi kalau bahasanya kita kepada Allah Subhanahu wa taala ini, kalau lupa itu lagi disiksa. Jadi orang yang melupakan Allah sebetulnya orang itu sedang tersiksa. Maka ulama mengatakan, meskipun kamu maksiat jangan lupa sama Allah. Ya, maksiat jangan lupa sama Allah. Beda loh, orang maksiat lupa sama Allah sama orang maksiat ingat sama Allah. Orang maksiat yang ingat sama Allah itu masih takutnya ada. Ya Allah, tolong tutup aib saya. Ya Allah, maafkan saya. Saya kalah sama nafsu saya. Ya Allah, saya enggak mau seperti ini. Ya Allah, tolong. Jadi dalam maksiatnya aja dia zikir gitu. Ya, ada orang yang taat tapi enggak ingat sama Allah. Ya tetap bagus taat ya, tapi enggak ingat sama Allahnya ini jelek. Orang maksiat itu jelek, tapi dia ingat sama Allah itu bagus. Orang taat itu bagus, tapi dia lupa enggak ingat sama Allah itu jelek. Contoh, ada orang sholat Allahu Akbar, taat atau maksiat? Taat. Tapi hatinya enggak ingat sama Allah. Allahu Akbar, yang diingat calon mertua di sampingnya. Bagus atau jelek? Jadinya jelek. Yang bagus itu zahirnya taat, hatinya taat dan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ahli zikir ini yang dicari-cari oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Rasulullah SAW melihat sekelompok orang yang sedang berzikir. Iya, sekelompok orang yang sedang berzikir. Maka Rasul mengucapkan alhamdulillah, segala puji syukur bagi Allah yang menjadikan di umatku ada orang-orang yang aku diperintahkan oleh Allah Taala untuk bersabar duduk bersama mereka. Wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum. Bersabarlah, sabarkanlah dirimu bersama orang-orang yang senantiasa menyeru Tuhannya. Ya, di pagi hari dan di sore hari. Jangan sekali-kali engkau palingkan pandanganmu dari mereka, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah senang di tengah umatku ada orang-orang yang pagi sore zikir itu masih ada ahli zikir nih. Itu orang-orang yang betul-betul memang merasakan nikmatnya zikrullah. Nah, untuk sampai ke sana maka kita perlu dibujuk dulu, kita perlu dirayu. Ya, enggak semua orang itu tiba-tiba mau jadi ahli zikir. Sama, enggak semua orang tiba-tiba mau jadi penonton sepak bola. Diajak dulu, ayo nonton lo, enak lo. Ya, asik-asiknya di mana toh? Bola satu dikeroyok orang 22 tambah wasit ya. Ya tambah wasit dan penonton yang unlimited lihat gitu ya. Itu cuman satu bola. Enaknya di mana? Udah kamu ikut dulu nanti akan ngerti. Memang kita perlu dibujuk, wajar. Ya, jadi dibujuk itu wajar, dirayu itu wajar. Ya, dirayu untuk masuk rumah makan, udah diincipin dulu nih enak gitu ya. Wajar. Nah, kalau untuk makan ada rayuan, ada bujukan yang sifatnya positif gitu ya. ada ajakan yang menggebu-gebu gitu kan, terus menerus gitu. Maka untuk kenal sama Allah luar biasa, Allah ini minta hambanya kenal. Padahal Allah gak butuh sama kita loh. Allah minta hambanya nyebut, padahal Allah gak butuh loh kita ini nyebut-nyebut Allah. Kenapa? Karena dalam nyebut Allah itu enak gitu loh. Kamu sebut namaku itu enak, kamu kenal sama aku, kamu zikir ingat aku itu enak. Ayo sebut aku, ayo ingat aku. Kalau belum paham enaknya, diming-ming surga. Tapi surga kan masih jauh. Surga kan masih jauh. Saya katakan surga masih jauh, kenapa? Masih nunggu kiamat, masih nunggu kebangkitan, masih nunggu mahsyar, masih nunggu hisab, baru jannah awin nar. Prosesnya masih jauh. Gak nunggu nanti di surga. Makanya orang-orang soleh mengatakan, seandainya para raja, para pembesar, para penguasa, mereka tahu kenikmatan yang kami rasakan, kalau mereka tahu kenikmatan yang kami rasakan, tentu mereka akan merebut kenikmatan ini. Merebut kenikmatan ini dengan mengangkat senjata. Apapun yang mereka miliki, pasukan akan dikerahkan. Rebut tuh kenikmatan yang dimiliki orang tersebut. Yang dimiliki orang-orang yang soleh dalam mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Cuman yang seperti sering saya sampaikan, orang soleh itu kenikmatan yang didapat bukan untuk diperebutkan, tapi untuk dibagikan. Justru kalau ada orang yang mau ditawari, yang gak mau dikasih tahu. Ya, yang mau ditawari, yang gak mau dikasih, kasih tahu. Ini enak loh, ini enak. Makanya Allah kasih tawaran-tawaran menarik agar kita bisa menjadi ahli zikir. Memang sebelum jadi ahli kan ya perlu latihan. Sebelum jadi ahli perlu latihan. Dan kalau gak latihan gak bisa jadi ahli. Orang yang sering latihan lama-lama jadi ahli. Lah kita pengen ahli tapi gak pernah. Kita pengen ahli tapi jarang. Pengen ahli tapi sedikit latihan. Maka wajar gak kita ini pengen jadi ahli zikir tapi sedikit berzikir. Pengen jadi ahli zikir tapi jarang berzikir. Pengen jadi ahli zikir tapi enggak latih zikir. Orang yang baru mau ahli naik motor aja kok, dia tiap hari praktekkan naik motor, keluar kampung, keliling kampung, naik gunung, turun gunung, ya apa, biar mahir saya naik motornya. Yang mau jadi pembalap itu sirkuit, ya itu ya, cuman itu dia puterin satu hari berapa kali itu ya. Biar apa? Biar apal betul, biar jadi satu sama badan saya. Jalannya biar jadi satu sama jalan, sama badannya ini ya. Biar meresap itu. Jadi kalau menggok gak pakai mikir lagi ya. Gak usah mikir, udah menggok sendiri itu. Kok bisa begitu? Seringnya latihan. Nah kita zikir pada Allah Ta'ala ini kita latih enggak? Itu pertanyaan. Latihnya satu hari berapa kali? Sering enggak? Makanya orang-orang soleh memberikan latihan-latihan zikir. Dilatih zikir. Baca 1000 kali, baca 366 kali, baca 165 kali. Macam-macam tuh caranya melatih. Dengan tekun melatih, lama-lama jadi ahli. Ya lama-lama jadi ahli. Kalau udah ahli bagaimana? Orang kalau sudah ahli, Masya Allah, tahu orang nyupir ahli. Tahu supir yang ahli. Ya tapi jangan ditiru ya, karena Anda belum tentu ahli. Ya kita belum tentu ahli. Supir yang ahli itu sambil telpon pakai headset dia telpon, yang satu sambil WhatsApp atau SMS ya, betul kan? Terus sambil ngobrol sama temennya ini, sambil ngobrol sama temennya itu jalan 160 masih bisa ahli. Kalau yang nggak ahli glundung gitu ya, bisa keluar dari jalan. Sudah ahli, pertanyaannya bagaimana dia bisa tahu ini saatnya ganti persneling? Kalau manual ya, oh ini harus ganti gigi 1, oh ini harus ganti gigi 2, oh ini harus ngegas, oh ini harus ngerem. Itu merintahnya pakai merintah atau jalan sendiri? Jalan sendiri, jadi naluri ya, karena sudah ahli. Nah orang yang sudah betul-betul ahli, sambil dia itu misal kalau ahli zikir ceramah, sambil ceramah hatinya zikir. Gak putus sama Allah, sambil kerja hatinya zikir. Kok bisa? Lah udah ahli kok. Nah kalau belum ahli, sambil zikir aja hatinya gak zikir kok. Belum ahli, sambil zikir hatinya gak zikir. Kok gak nyambung-nyambung, kenapa? Belum ahli. Makanya kita latihan terus. Ya insya Allah kalau 1 tahun latihan ya lama-lama ahli. Yang jadi masalah Kita tuh latihan sholat dari baligh sampai sekarang, udah ahli belum? Belum, berarti gagal paham. Ini berarti gagal paham tentang sholat. Perlu belajar lagi, betul kan ya? Masa latihan selama 20 tahun kita enggak ahli kita ini loh. Berarti kan ada yang salah ya, salah dalam memahami apa itu sholat. Makanya harus belajar terus. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, malam ini saya akan bacakan beberapa hal yang insya Allah bisa membuat kita bersemangat untuk menjadi ahli zikir. Yang pertama tentunya adalah kalamullah Ta'ala, wahyunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zikir itu suatu yang Allah perintahkan. Jadi Allah perintahkan dengan fi'il amr. Ya, dengan fi'il amr, kata kerja perintah. Di mana Allah mewahyukan dalam surat Al-Ahzab ayat 41 sampai 42, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Ya. Hei orang-orang yang beriman. Nanya saya, Anda ini termasuk dalam panggilan ini enggak? Masuk. Cuman dipanggil terasa enggak? Ini loh, bedanya ahli zikir sama ahli lalai. Di sini kita, ayo kita introspeksi diri. Introspeksi diri. Misal ya, misal presiden buat pengumuman, wahai para camat, silahkan Anda merapat ke Istana Negara. Para camat datang enggak? Datang. Itu dengan dua hal, bangga dan takut. Bangga dipanggil, takut kalau sampai enggak datang. Betul kan? Bangga, merasa terhormat. Merasa terhormat dipanggil oleh presiden. Nah, kita disapa sama Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu. Itu pernah kita rasakan, ya Allah, saya dipanggil sama Allah. Ini kita dipanggil karena kita punya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Kita dipanggil, mestinya kan ya senang toh. Saya dipanggil sama Allah nih. Saya dipanggil sama Allah. Terus mestinya kita kan jawab, wonten dawuh Gusti. Kan gitu. Kalau kita ditelepon kiai, ditelepon ulama, ya, telepon Pak D kita itu, misal nama kita itu Novel, Vel gitu ya. Jih, sendiko dawuh, wonten dawuh nopo? Ada perintah apa? Sendiko dawuh, siap melaksanakan perintah. Nah, ini kita dipanggil sama Allah, ya ayyuhalladzina amanu. Satu enggak mudeng, kedua domblong. Ketiga akhirnya pelongo-pelongo, kosong. Karena enggak paham, dirinya dipanggil tapi enggak paham. Berarti kita ini mukmin atau bukan? Ya mukmin tapi enggak cetok. Mukminnya enggak jelas. Mukminnya enggak jelas, tipis sekali. Sampai dipanggil enggak kroso kok. Tahu satu orang namanya Novel. Val. Sampai digeblok. Val. Iya. Manggil saya tuh. Lah siapa lagi kalau bukan kamu? Lah namamu siapa? Lapa kita nunggu digablok sama Allah Ta'ala? Gitu ya. Apa nunggu digablok? Digablok itu yang ngageti, gak enak. Gak enak tuh. Apa nunggu begitu? Makanya kalau udah dipanggil sama Allah, ya ayyuhalladzina amanu sami'na wa ta'na. Ada perintah apa ya Allah? Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Kalian semua hei orang-orang beriman, berzikir ya sama Allah. Zikir sama Allah ya. Zikir sama Allah berapa banyak? Berapa banyak? Zikir sama Allah harus berapa? Berapa banyak? Zikron kathiro. Jangan dikit-dikit, yang banyak. Nah kalau Allah bilang banyak itu kira-kira bisa dihitung gak jumlahnya? Banyak dalam pandangan Allah loh ya. Zikron kathiro, sampai dipandang banyak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi harus banyak betul. Allah gak bilang sholatlah sholat yang banyak loh. Aqimus sholat ali dzikri, udah. Ya kan? Subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Malam kalau ada waktu tahajud. Enggak dipaksa. Banyak-banyak enggak. Tapi untuk zikir, udzkurullaha dzikran katsira. Zikir yang banyak kamu. Enggak boleh mandek. Enggak boleh putus. Masa zikir enggak putus kan capek. Nah ini loh, ini penyakit ini. Oh tadi ini Muhammad Anis mimpin zikir nih. Murid saya ini mimpin zikir tadi kan. Saya lihat, saya ketawa. Kenapa? Di akhirnya full speed ya. La ilaha illallah. Saya bilang, kesel lagi gak rampung-rampung ini. Full speed, la ilaha illallah. Tidak bisa apa namanya, stabil ya. Sampai akhir kecepatan tinggi. Yang lebih lucu itu kemarin ya, temennya yang mimpin, ya dia yang bagian ngitung, dianya tertidur. Yang mimpin ini bingung, kok gak rampung-rampung gitu ya. Sampai ini 400, 500 kok gak kelar-kelar. Dilihat tidur yang bagian ngitung. Karena memang betul, kalimat la ilaha illallah ini memang bawaannya tidur, bawaannya ngantuk. Ini udah dialami sama ulama semua. Dingin. Ya bukan panas dalam arti panas. Memang panas, tapi zikir itu buat dingin. Kalimat tauhid ini memang buat ngantuk, bawaannya begitu. Jadi kalau jenengan zikir ini kemudian ada rasa ngantuk, berarti zikirnya benar. Jangan-jangan waduh kok ngantuk, kenapa ya? Saya malas. Bukan, memang itu bawaannya kalimat la ilaha illallah. Hawanya begitu. Beda kalau Allahu Akbar, bawaannya perang. Allahu Akbar lain. Melek mesti itu. Ya, hawanya berbeda bawaannya buat ngantuk. Nah, kita disuruh zikir yang banyak. Wasabbihu dan bertasbihlah kepada Allah di waktu pagi dan di waktu sore. Nah, zikir yang banyak, tasbih pagi dan sore. Nanti kita penafsirannya lihat kitab-kitab tafsir. Tapi yang jelas di sini disuruh zikir sebanyak mungkin. Nah, pertanyaannya sebelum kita lanjutkan, sadar diri. Lah, zikir kita sudah banyak belum? Itu pertanyaan. Berarti perintah Allah ini kita laksanakan atau kita abaikan? Nah, kita ngaji khatam atau enggak khatam? Ayat ini pernah kita baca atau enggak pernah kita baca? Malam ini aja kita dengar, ya kan? Malam ini kita dengar. Tapi implementasinya di dalam kehidupan sehari-hari, kita zikir banyak enggak? Kadang ada orang yang bilang, udah zikir cukup habis sholat. Zikir cukup habis sholat. Dan Nabi kan ngajari habis sholat zikir, udah selesai. Habis itu enggak usah zikir. Nah, terus anehnya itu yang diambil cuma bagian perintah Nabi yang itu. Tapi perintah-perintah yang lain tidak diambil. Sampai contohnya sahabat itu. Sahabat kalau jalan aja enggak berhenti zikir. Ingatkan hadis yang Rasulullah mengatakan pada para sahabat, sayangilah diri kalian. Kalian tidak menyuruh Tuhan yang tunarungu. Ya, tidak menyuruh Tuhan yang tunarungu. Karena dalam perjalanan jihad, sahabat zikir dengan suara keras sehingga membahayakan nyawa sahabat. Sama Rasul dikatakan, sayangi diri kalian. Jangan sampai jadi sasaran tembak atau sasaran panah kalau dulu ya, panah para pemanah. Ketahuan musuh nanti kan cepat dibantai. Maka suruh zikirnya pelan-pelan. Bukan larangan untuk zikir dengan suara keras. Tapi ada pelajaran yang perlu kita ambil. Sahabat itu dalam perjalanan jalannya sambil zikir. Makanya dikatakan alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah dalam keadaan berdiri, duduk maupun berbaring, itu para sahabat. Contoh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ini contoh ya zikir yang banyak. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ya, nanti mesti ada yang nanya, itu ceritanya sahih apa tidak? Mohon maaf buat para penanya, saya enggak mau jawab, jenengan belajar saja yang lebih banyak. Ya, jenengan belajar yang lebih banyak. Nanti akan ngerti itu ya. Nanti akan ngerti ilmu ini bukan untuk diperdebatkan, ilmu agama. Sekarang ini sangat disayangkan akhir zaman banyak orang yang belajar agama untuk berdebat. Ya, untuk berdebat. Ilmu agama bukan untuk diperdebatkan, tapi untuk diamalkan. Ya, berdebat itu bid'ah. Sesuatu yang tidak dilakukan oleh Nabi, tidak dilakukan oleh para sahabat. Anjuran Nabi, ya kalau kamu benar, kamu diam, itu kamu dapat surga. Itu kan seperti itu, berdebat. Lain kalau diskusi ya. Diskusi tukar pikiran, kepala terbuka, hati tenang, ngobrol santai, itu enggak jadi masalah. Kalau debat jidal ini kan pengen menjatuhkan orang lain. Ilmu agama bukan untuk itu. Saya waktu umroh lihat luar pemandangan yang menyedihkan di pemakaman Zam, pemakaman Baqi. Itu berdebat antara yang menjaga dengan yang ziarah, debat-debatan itu. Sampai saya ngomong kepada mereka semua, kalian semua ini bagaimana di makam? Ini yang kalian lakukan ini sebuah bid'ah. Enggak pernah Nabi ngajari berdebat apalagi debat di makam. Enggak ada. Enggak ada perdebatan seperti itu, bukan pada tempat-tempatnya dan bukan pada orang orangnya. Jika Anda melihat apa yang saya sampaikan ini baik, terima. Kalau enggak baik, ya udah buang. Kalau kata Gus Dur gitu aja kok, kok repot. Karena ini bukan dalam rangka untuk sesuatu yang sifatnya pokok syariat. Ini sesuatu yang sifatnya tambahan untuk mendorong makna zikir sebanyak banyaknya. Zikron kathiro. Tapi kalau buat para santri, kisah yang saya bawakan ini cukup tenar. Dan untuk ahli hadis, kisah ini cukup tenar. Nah, tapi kalau bukan ahlinya, ya kisah ini mungkin enggak tenar. Kisah ini mungkin enggak tenar. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kita tahu Abu Hurairah ini sahabat Nabi yang masuk Islam belakangan. Kalau saya enggak salah ingat 3 tahun sebelum wafatnya Rasulullah SAW. Abu Hurairah masuk Islam. Tapi dalam waktu 3 tahun hafalannya bisa mengalahkan sahabat yang hafal yang jauh hari masuk Islam sebelum Rasulullah Abu Hurairah. Dalam 3 tahun bisa mengalahkan hafalannya Sayyidina Ali. Dalam 3 tahun bisa mengalahkan hafalannya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala dalam ilmu hadis. Sebetulnya bukan mengalahkan hafalannya Sayyidina Ali, bukan. Mengalahkan periwayatannya. Jadi ada sesuatu yang perlu kita pahami. Bukan mengalahkan jumlah hadis yang didengar oleh Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq atau Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Utsman bin Affan, Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum ajmain, bukan. Tentunya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sahabat Rasul dari kecil ya. Tentunya kan lebih banyak mendengar. Sayyidina Umar juga, Sayyidina Ali apalagi menantunya. Cuman periwayatannya memang Abu Hurairah paling banyak gitu. Kenapa? Karena para sahabat itu punya sifat wara', hati-hati. Dan kalau sudah ada orang lain yang ngomong, omongannya sama, yang lain itu diem. Alhamdulillah dia sudah mewakili saya. Selesai. Beda dengan orang zaman sekarang. Oh masih bagus omongan saya daripada omongannya dia. Kamu ambil dari saya, jangan dari dia. Kan begitu ya. Kalau sahabat enggak, sahabat ini ada satu yang nyampaikan udah, yang lain di diem. Nah nanti kalau yang lain enggak ada yang nyampaikan, maka beliau baru menyampaikan atau ditanya apakah pernah dengar dari Rasulullah SAW yang seperti ini, dikonfirmasi, maka nanti juga meriwayatkan riwayat yang sama, mungkin lafalnya matannya dikit berbeda. Nah, Sina Abu Hurairah radhiyallahu anhu memang karena satu 3 tahun tapi selalu bersama Rasulullah SAW, 3 tahun dapat doa khusus dari Rasulullah SAW, dan Abu Hurairah itu memang gesit. Tapi beliau punya satu amalan yang patut jenengan contoh. Saya terus terang belum sanggup nyontoh. Mungkin Anda sanggup mencontoh. Ya, contoh istiqomah ya. Abu Hurairah itu melakukan satu amalan yang dia tidak pernah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi ini setelah wafatnya Rasulullah SAW. Kalau dibilang tuh sahabat buat bid'ah kan di zaman Nabi. Ini setelah wafatnya Rasulullah SAW. Rasulullah sudah wafat. Abu Hurairah nanya sama Rasulullah, boleh enggak saya begini? Enggak. Jadi Rasul mengajarkan kalau mau tidur baca Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali, ya. Tasbih, tahmid, takbir itu kita paham itu, baca doa mau tidur. Itu yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Tapi Abu Hurairah punya tambahan sendiri selain menjalankan yang diajarkan Rasulullah SAW. Abu Hurairah punya tambahan sendiri. Apa itu? Beliau ambil tali itu dibuat buhul-buhul. Diikat ya. Jarak berapa diikat. Jumlah ikatannya buhulnya itu ada 1000. Nah kalau sekarang jadi tasbih. Makanya orang kalau gak mau pakai tasbih ini aneh gitu ya. Ini tasbih ini alat penghitung. Mau pakai model tasbih digital boleh. Tasbih manual seperti kalau pramugara di pesawat ngitung jumlah penumpang itu juga boleh. Mau pakai tasbihnya itu tasbih dalam arti ya bundaran-bundaran yang melingkar 90 sampai 9 itu juga boleh, pokoknya alat penghitung. Beliau buat tasbih dari buhul-buhul tali, jumlah buhulnya itu ada 1000. Beliau mengatakan, saya tidak tidur sebelum beristighfar sebanyak 1000 kali. Sanggup niru? Sanggup Beb, tapi dapat 50 udah tidur. Saya sudah coba, berhari-hari saya coba, saya amalkan. Tapi dapat 50 sudah tidur. Memang nawaitunya moga-moga ngantuk gitu ya. Semoga ngantuk, semoga tertidur. Ini Abu Hurairah. Ini zikirnya banyak atau dikit nih? Banyak atau dikit? Banyak. Nah kita? Dikit-dikit tidur. Ini zikir yang jumlahnya sangat sangat banyak, 1000 dicontohkan setiap kali mau tidur. Ini yang kita dengar riwayat. Nah, sahabatnya Rasulullah begitu, berbaring. Tadi ya, selalu berzikir pada Allah dalam keadaan berdiri, duduk maupun berbaring. Jadi berbaringnya aja astagfirullah. Entah kalimatnya bagaimana, yang jelas istighfar, karena istighfar itu sighahnya macam-macam. Teksnya beda-beda. Ada astagfirullahalazim wa atubu ilaih, itu istighfar. Allahummaghfirli istighfar, rabbighfirli istighfar, astaghfirullah istighfar. Kalimat istighfar itu teksnya macam-macam. Yang dibaca Abu Hurairah kita enggak tahu teksnya seperti apa. Zikirnya sebelum tidur 1000 kali. Ini Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kalau kita lihat kisah sahabat yang lain banyak. Ada orang-orang soleh yang di masa-masa sebelum kita ini. Ya, di masa-masa sebelum kita. Zikirnya satu hari baca la ilaha illallah sebanyak 12.000 kali. Itu banyak atau sedikit? Habib Syekh bin Abdul Qadir Az-Zakaf. Habib Syekh ini, kalau saya enggak salah. Habib Syekh itu setiap habis sholat baca sholawat 200 kali. Setiap habis salam baca sholawat 200 kali. Jadi satu hari baca sholawat 1000 kali. Ya, kalau saya enggak salah. 200 atau 100, nanti dicek. Itu dengan baca innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi. Terus begitu. Kan disuruh selawat kan? Sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi. Terus banyak 100 atau 200 kali. Itu setiap habis salat 1000 kali. Itu minimal yang habis salatnya yang saya tahu. Nah, kalau di luar itu wallahu a'lam. Nah, kita ini solawatnya berapa kali? Nah, ini yang saya gumun nih, akhir zaman ada orang-orang yang mengajarkan, udah toh contoh nabi itu kalau zikir cuman habis solat, itu nabinya siapa? Nabi kamu bukan nabi saya kelihatannya, kok beda ya? Oh, nabi kalau zikir habis solat toh. Kita masih ingat tuh Rasulullah SAW baca tuh di hadis. Rasulullah di tengah jalan tayamum. Ya, di tengah jalan tayamum, padahal itu nanti di sana ada air. Rasulullah tayamum. Terus ditanya, ya Rasulullah kenapa engkau tayamum di sini? Kan di situ ada air, enggak wudu aja di sana. Jawabannya, karena saya tidak mau berzikir kepada Allah dalam keadaan tidak suci. Saya tidak mau berzikir kepada Allah dalam keadaan tidak suci. Artinya dalam jalan itu Rasul tidak pernah berhenti berzikir. Iya. Lah kok enggak anu ya, enggak disebutkan sama Rasul zikirnya apa? Ya mikiro dhewe. Sudah dibilangnya sudah zikir yang banyak kok ya, manja bener gitu ya. Zikir yang banyak udah, enggak usah nanya zikirnya apa, kamu zikir. Ya kamu suruh zikir yang banyak, Allah yang nyuruh aja masih enggak mau. Alasannya macam-macam, karena pelit, karena malas gitu ya. Dibilang enggak ada contohnya dari nabi. Enggak ada contohnya dari nabi. Kamu yang enggak tahu contohnya dari nabi. Orang-orang soleh tahu. Lah kita nyontoh orang soleh toh. Contoh orang soleh. Itu Rasulullah SAW menjaga diri untuk senantiasa zikir. Berdasarkan apa yang saya sebutkan tadi, kan kelihatan itu. Kalau sahabat zikirnya banyak, dalam perjalanan sahabat juga zikir. Bahkan sahabat ini orang-orang yang digambarkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, kalau zikir tubuhnya itu sempoyongan ke kanan ke kiri. Jadi menikmati sembayangan kanan ke kiri ya, goyang kanan goyang kiri. Tapi goyangnya memang indah sahabat gitu loh. Kalau kita goyangnya kadang enggak cetok soalnya. Ya beda. Memang beda ya wajar kan. Kita kan masih menggebu-gebu. Sahabat kan sudah ini loh, seperti orang nyopir. Sopir ajaran tuh ngegasnya kan gerusak-gerusuk gitu ya. Atau sahabat kebut tapi kebutnya cakep. Cuma mobilnya Mercy lain ya. Mobil harga misalnya 1 miliar itu sahabat ya, hatinya begitu ya, kebut tapi nggak terasa. Kalau kita ini pelan aja rasanya kebutnya luar biasa. Bentuk ya bagus kita goyang, tapi goyangan kita ini kan jauh dengan sahabat. Bukan berarti kita jelek ya, tapi sahabat jangan disamakan dengan kita goyangannya. Goyangannya seperti nyiur di tepi pantai itu kena angin. Wah asik. La ilaha illallah, la ilaha illallah, pelan-pelan dinikmati itu ya, kalau goyang tubuhnya dan ditahan. Sahabat itu kalau mau goyang ditahan tapi dibiarkan goyang. Enggak diloskan itu loh. Kalau kita kan enggak. Kalau kita tambah di ketokan tambah jadi. Iya kan, tambah jadi. Dikatakan kalau zikir itu semakin jadi, semakin bisa nahan goyangan, itu semakin jadi. Nanti kalau udah jadi benar, maka seperti gunung. Gunung itu bergerak, ya bergerak, tapi kelihatannya tidak bergerak. Itu kalau udah semakin jadi. Wibawanya kelihatan. Kalau kita ya pemula, namanya aja baru latihan, belum ahli. Kadang kan kita lihat mursyid thariqah itu zikirnya biasa, tapi santri-santrinya zikirnya luar biasa. Kadang kita bingung, ini kok gurunya sama muridnya hebat muridnya ya? Gurunya sama muridnya hebat, hebat muridnya. Bukan hebat muridnya, memang muridnya pemula ajaran gitu ya. Memang seperti itu bentuk zikirnya. Kalau gurunya lain, dia sudah anggun. Kalau orang jalannya itu anggun, indah gitu ya. Enggak jalan yang kemrungsung, enggak semerawut gitu, indah. Nah, sahabat Rasulullah SAW zikirnya banyak. Para tabi'in, tabi'ut tabi'in zikirnya banyak. Orang-orang soleh sebelum kita zikirnya banyak. Yang jadi masalah, gak usah nanya zikirnya apa, zikirnya itu. Lihat dulu, zikir kita udah banyak belum? Kalau mau jadi ahli, ya harus banyak. Kalau gak mau banyak, berarti tidak ahli. Lah kapan mau jadi ahlinya? Udah, pokoknya saya gak usah zikir banyak-banyak, nanti tahu-tahu kan saya pinter. Nanti tahu-tahu pinter. Ya. Cuman jalannya untuk pinter nih macam-macam. Diceduk-cedukkan dulu kepalanya. Duk, baru pinter ada. Nah, kita masa mau yang seperti itu. Kita mau yang prosesnya bagus, pelan-pelan sampai jadi sesuatu. Jadi Allah memerintahkan kita untuk berzikir kepadanya sebanyak mungkin dan bertasbih di pagi dan sore hari. Kemudian ketenangan hati itu hanya bisa dicapai dengan zikir. Monggo silakan diminum, kalau ada nanti jenengan enggak tenang karena kita tenangnya masih dengan minum. Ada kopi di depan kok bisa tenang enggak hatinya kalau enggak minum? Ya diminum dulu biar hatinya tenang. Jangan lupa zikir, minum enggak zikir lagi, lupa lagi. Alhamdulillah. Ya saya tadi diingatkan sama murid saya, Bib, jangan lupa nanti malam makan-makan ya. Jadi kalau bab makan-makan murid saya itu ingat semua. Masya Allah. Ingat, jangan lupa ya Bib ya, nanti ya sate ayam. Langsung itu apa menunya, sate ayam, bakso ya. Masya Allah, bab makan-makan langsung ingat. Ingat semua, jangan lupa ya Bib ya gitu ya. Diingatkan ya, saya kalau begitu suka lupa. Alhamdulillah ada yang mengingatkan. Gak tahu nih, Mas Wahid lupa apa enggak, saya gak tahu ya. Saya udah bilang Mas Wahid tolong disiapkan. Kalau Mas Wahid lupa berarti kita sama-sama gak makan. Tapi kelihatannya Mas Wahid bisa lupa. Ya. Semoga malam ini tidak lupa. Amin. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, boleh saya nanya, pengen hidup tenang atau hidup tidak tenang? Tenang itu tempatnya di pikir atau di hati? Tenangnya Anda dengan duit atau dengan Allah? Halo? Ini pertanyaan saya sampaikan di berbagai majelis buat orang yang akhirnya ketawa sendiri-sendiri ya. Seperti yang saya tanyakan kemarin, coba saya ulangi lagi boleh ya. Besok mau bayar utang gak punya uang, tenang atau bingung? Besok mau bayar operasi di rumah sakit 50 juta gak punya uang, tenang atau bingung? Besok harus bayar daftar anak sekolah sebanyak 20 juta untuk bayar masuk kampus ya, gak punya duit, tenang atau bingung? Besok mau melamar anak orang gak punya duit, tenang atau bingung? Besok ya mau menikahkan anak, harus bayar ini, hari ini harus bayar semua. DP untuk cateringnya, DP untuk DP, duit gak ada, tenang atau bingung? Bingung. Sekarang saya balik, hari ini punya uang 1 triliun, hari ini punya uang 1 triliun, besok harus bayar SPP 20 juta, tenang atau bingung? Hari ini punya uang 1 triliun, besok harus bayar rumah sakit 50 juta, tenang atau bingung? Hari ini punya uang 1 triliun, besok harus melamar anak orang, tenang atau bingung? Oke. Hari ini ketika jenengan enggak punya uang, dan hari ini ketika jenengan punya uang, jenengan punya Allah enggak? Punya. Allah sama uang mulia mana? Allah sama uang kuat mana? Jadi kalau jenengan punya uang, jenengan tidak bingung. Kalau enggak punya uang, nah terus Allahnya di mana? Ini pertanyaan sederhana, tapi setelah saya sampaikan kemana-mana, orang pada melongo. Loh, iya bener ya? Loh, kok iso ngono ya? Oh iyalah, kok bisa ya? Loh, iya ya? Kok punya Allah kita kok bingung ya? Tapi kalau kita punya uang kok enggak bingung ya? Uang kok lebih hebat dari Allah ya? Kurang ajar toh. Uang kok lebih hebat dari Allah dalam hati saya ya? Kenapa seperti ini? Nah ini, karena enggak menyimak wahyu Allah subhanahu wa ta'ala. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Sampai diulang dua kali sama Allah ta'ala. Ya, surat Ar-Ra'd ayat 28. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman, itu siapa mereka? Ya, wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Orang-orang yang beriman dan orang-orang yang hatinya menjadi tenang ketika berzikir kepada Allah. Ketika berzikir kepada Allah, hatinya menjadi tenang. Dan sungguh hati itu hanya akan tenang kalau hati itu betul-betul berzikir kepada Allah. Ini kunci hidup yang mahal. Karena hidup itu cari tenang, betul enggak? Hidup cari tenang, wafat cari tenang, dibangkitkan cari tenang, di akhirat cari tenang. Cari tenang, dan untungnya tenang itu mudah. Mau tenang kamu harus loncat dari gunung, enggak toh? Mau tenang kamu harus nyebrang laut, enggak kan? Mau tenang kamu harus lihat, naik mendaki gunung, lihat matahari terbit, enggak kan? Mau tenang kamu harus dapat suami yang ganteng, tidak kan? Mau tenang kamu harus punya istri yang cantik, tidak kan? Berapa banyak orang yang suami yang ganteng tapi sumpeknya luar biasa, yang istrinya cantik tapi risonya luar biasa. Mau tenang kamu tidak sama sekali. Justru Allah ngasih hal yang mudahnya luar biasa. Mau tenang, ingat aku. Pesannya kan begitu. Mau tenang, ingat aku. Jadi kalau Allah udah bilang sungguh hanya dengan zikir kepada aku hati bisa tenang. Nah, kalau kita cari ketenangan di luar itu ya enggak mungkin tenang. Cari tenang kok dengan duit. Lihat saja toh. Nanti kan sama Allah dibuat hidupnya enggak tenang. Nah, gimana Bib? Wah, Allah caranya gampang. Ya. Baca aja cerita hidup kita masing-masing. Kalau kita membanggakan duit, nanti akan dibuat tidak tenang, ya, dibuat tidak tenang. Tenang itu bukan dengan apapun, bukan dengan ciptaannya Allah. Tenang itu hanya dengan Allah, dengan ingat sama Allah. Kalau kuncinya tenang itu ingat Allah, ya berarti ya gampang. Gampang bagaimana? Lalu ingat Allah tinggal ingat, gitu aja kok repot. Bisa enggak? Silakan sekarang ingat Allah, bisa? Bingung toh? Ingatnya bagaimana ya? Sudah terlampau lupa soalnya gitu loh ya. Coba ini, seperti kita ngobrol sama orang ya, ngobrol sama orang, terus orangnya ngomong, ingat kan waktu dulu kita SMP kita makan bersama, setelah istirahat, jam istirahat kita makan bersama, kita inget-inget. Apa iya tuh, waktu jam istirahat makan bersama dia tuh? Makannya apa ya? Dia ngomong, inget kan kita? Blas, gak inget tuh. Kita berdoa, gitu ya. Mantuk-mantuk. Sebetulnya gak inget kan? Gak inget, tapi gayanya seperti orang yang ingat, gayanya seperti itu. Lah kita disuruh ingat sama Allah. Kamu ingat sama Allah, kamu tenang. Pertanyaan saya coba. Nah, pernah ingat sama Allah belum? Pernah ingat sama Allah belum? Pernah. Nah, coba diingat-ingat-ingatnya sama Allah. Sekarang bisa enggak? Orang yang ingat sama Allah enggak akan ingat sama yang lain. Orang kalau udah ingat sama Allah enggak akan ingat sama yang lain. Orang kalau udah ingat sama Allah enggak akan kesepian. Orang yang kalau udah ingat sama Allah enggak ada dalam hidupnya itu yang enggak enak. Hidupnya semuanya jadi enak. Orang kalau udah ingat sama Allah, nyebut nama Allah itu nikmatnya luar biasa. Orang udah ingat sama Allah, hatinya pasti bergetar. Orang kalau ingat sama Allah, haru akan menyertai dirinya. Orang yang udah ingat sama Allah, orang begitu terus. Nah, kita ingat sama Allah, apa yang kita rasakan? Apa yang kita rasakan? Nah, kalau udah ngerti ingat sama Allah, maka ketika enggak ingat enggak tenang. Dengan ingat jadi tenang, enggak ingat tidak tenang. Lah masalahnya tuh di sini, kita itu enggak ingat tapi kita tenang, kan aneh. Paham enggak? Paham. Jadi kita itu memang belum ingat gitu. Orang yang ingat pasti tenang. Ketika dia enggak ingat dia resah, dia gelisah, enggak enak hatinya. Lah kita ini sering enggak ingat tapi kita biasa, aneh gitu loh. Berarti ini hati kita ini dalam kondisi yang sakitnya luar biasa. Enggak ingat kok tenang. Contoh yang sederhana itu dalam zahir ya. Mbak-mbak dan ibu-ibu tuh loh. Kalau lagi berhalangan, lagi menstruasi, enggak sholat, enggak enak kan rasanya. Kok enggak sholat ya, kapan selesainya? Itu yang genah begitu. Kalau yang enggak genah, yes, libur. Nah, ini ngaco nih. Ya, sholat lagi. Ini kacau ini kan ya. Na'udzubillah min dzalik. Mungkin ada na'udzubillah min dzalik yang seperti itu. Maybe kita enggak ngerti. Tapi saya prasangka baik enggak begitu. Mudah-mudahan mbak-mbak ini kalau lagi menstruasi dia merasa enggak enak ya, enggak sholat rasanya gimana gitu, enggak enak. Karena tahu ada rasa enak dalam sholat. Maka ketika kehilangan sholat rasanya enggak enak. Kan begitu. Nah ini tahu rasa tenang sama Allah ketika merasakan tidak tenang sama Allah. Tahu rasanya tenang ketika ingat sama Allah, maka ketika enggak ingat sama Allah dia merasa sangat khawatir, resah gitu. Lupa dikit resah. Kita udah sampai makom itu belum? Derajat itu. Belum. Kenapa? Karena belum betul-betul merasakan ingat. Belum betul-betul merasakan ingat. Makanya Allah wanti-wanti ala gitu. Jangan tenang. Itu bahasa Jawanya itu begitu. Estu. Gak ada yang lain. Hanya dengan zikir sama Allah hati itu jadi tenang, gak ada yang lain. Jadi sungguh gitu ya. Sungguh hanya dengan zikir sama Allah hati jadi tenang. Nah, kita harus ngelatih hati kita sampai merasa resah kalau enggak zikir. Dari yang zahir dulu. Itu kan tadi rasa itu batin ya. Nah, makanya harus kita latih dari yang zahir. Yang zahir bagaimana? Ada zikir pagi, ada zikir sore, ada zikir pagi, ada zikir sore. Makanya kita harus ngatur jumlah zikir. Baca solawat 100 kali, istighfar 100 kali. Misalnya gitu kan? Kalimat tahlil 100 kali, kalimat tasbih 100 kali. Ya, apapun itu kita atur, baca Al-Quran satu juz atau setengah juz atau satu lembar, diatur setiap hari. Sampai nanti pada satu kondisi ketika, ya, sampai jamnya, biasanya kalau pagi itu sebelum jam 7 udah baca sholawat 100 kali. Ini jam 8 kok belum baca sholawat, hatinya gelisah, bagus itu. Kok gak enak hati saya, kenapa nih? Kenapa hati saya kok gak enak? Itu bagus. Nah, kalau udah nanti levelnya naik, hatinya itu bersentuhan dengan makhluk, gak nyaman. Hatinya bersentuhan sama dunia, gak nyaman. Jadi nyamannya hatinya kalau berhubungan sama Allah. Yang gak ada hubungan sama Allah, gak bisa buat dianya nyaman. Saya kasih contoh boleh? Ya, bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak. Misalnya jenengan duduk sama satu orang, dijak ngobrolkan saham, nyaman atau resah? Ada orang bahas saham, ini saham di perusahaan ini, saham, ngejak jenengan ngobrol bab saham, jenengan nyaman atau resah? Males loh, kapan mandeke ngomongnya gitu kan ya, kayak ndang meneng, ruwet, mumet gitu kan? Gak nyaman, kenapa? Obrolannya gak nyambung sama hati. Tapi kalau duduk sama satu orang, diajak ngobrol cerita tentang Kanjeng Nabi SAW, Rasulullah begini, kita akan nyambung, tertarik. Nah, orang yang sudah ingat sama Allah itu hatinya kalau jejer sama orang yang gak ingat sama Allah, resah dia. Karena hatinya orang itu ngomong seperti lisan. Ini rahasia, jangan sampaikan orang-orang. Hati itu berbicara seperti lidah ini berbicara. Dan hati itu kalau ngomong gak pakai berhenti, ngomong terus. Ya ngomong terus ya. Cuman ngomongnya apa nih? Nah, ngomongnya hati ini, ngomongnya hati kalau sudah ingat sama Allah, ya udah kalau ketemu sama orang yang sama ingat sama Allah nyambung hatinya, enak, diem tok aja enak. Diem sawang-sawangan enak. Enak. Tapi kalau yang satu hati ingat sama Allah, yang satu enggak ingat sama Allah, enggak enak. Ya enggak? Enggak enak. Kecuali kalau niatnya baik. Saya hati saya belum nyambung sama Allah. Masih banyak ingat dunia. Tapi saya pengen ketemu orang soleh. Nah itu dalam jalannya sudah ingat sama Allah itu hatinya. Hatinya udah ingat sama Allah. Nah ketika hati ini saling berbicara, nah itu yang bahaya. Maka kita disuruh perhatikan, perhatikan siapa teman dudukmu. Perhatikan siapa teman dudukmu. Anil mar'i la tas'al. Ya, kalau mau tahu seorang enggak usah nanya gimana orang itu, fasal an qarinih. Tanya saja siapa temannya. Karena setiap orang itu akan meniru temannya. Jadi teman duduk ini pengaruhnya luar biasa. Makanya jangan sering-sering duduk sama istri, bahaya. Kalau istrinya enggak benar. Istri ngerasani, istri ngajak benci orang, istri ngajak, jangan sering-sering duduk sama istri yang begitu, ya kan ya? Tapi kalau istrinya ngajak zikir, istrinya ngajak taat, istrinya ngajak dekat sama Allah SWT, duduklah sama istrimu lebih dari orang lain. Lebih dari orang lain. Tapi kalau istrinya ngajak benci, ngajak musuh orang, ngajak jauh dari majelis, ngajak itu, tinggalkan istri yang seperti itu. Duduknya maksudnya, bukan istrinya. Paham kan? Jangan lama-lama duduk. Kenapa? Karena itu sebetulnya hatinya enggak ingat sama Allah. Hatinya enggak ingat sama Allah. Hatinya lagi dikuasai oleh setan. Duduk lama-lama bahaya. Kenapa? Berubah kamu jadi sama seperti dia. Itu saya kasih contoh istri daripada nanti kasih contoh orang lain kan keliru lagi kan ya. Ya. Contoh orang lain keliru lagi. Makanya kita disuruh duduk sama istri itu baca Al-Qur'an bareng. Dikir bareng, ngobrol yang baik. Kalau enggak nanti lihat hati kita saling menulari itu, medeni loh. Jangan duduk sama orang yang punya penyakit menular, mau enggak? Enggak mau, kenapa? Takut ketularan. Nah kalau duduk sama orang yang ingat sama Allah, mau enggak? Mau, kenapa? Pengen ketularan. Pengen ketularan. Nah sekarang kalau duduk sama orang yang lupa kepada Allah, mau enggak? Gak pernah mikir gitu kan ya. Wah kita asal duduk gak sadar. Al-Habib Muhammad bin Hadi As-Sagaf mengatakan radhiyallahu anhu, sesungguhnya penyakit hati seorang yang berbicara akan menular kepada orang yang mendengar. Maksudnya itu. Jadi kita ngobrol sama orang, saya ceramah ini kalau saya ada penyakit hati ya, yang ketika saya ceramah ada sombong, langsung jenengan ketularan. Saya ada ujub, jenengan ketularan. Makanya enggak apa namanya, enggak gampang-gampang. Orang mau bicara tuh harus baca doa, sholawat, zikir, minta perlindungan dari Allah. Minimal selama berdakwah, selama ngomong itu, jangan sampai ada iri, sombong, dengki, ujub, sum'ah. Penyakit-penyakit hati yang sampai nulari orang lain. Na'udzubillah min dzalik. Nah ini duduk bareng itu bisa merubah hati. Makanya orang soleh dulu. Keluar dari tema dikit boleh? Ya, itu belum selesai kok. Itu loh, baru mejanya, isinya belum gitu. Meja makan itu kan kabar gembira. Meja makan sudah, berarti nanti ada isinya. Saya keluar dari tema sedikit, boleh? Pernah tahu orang kesurupan? Pernah. Ini kan ada orang yang suka merukyah itu ya, merukyah. Saya belum pernah dapat contoh Rasulullah merukyah orang. Pernah ada contohnya Kanjeng Nabi merukyah sahabat? Nah, ada kan? Jadi praktek meruqyah itu bid'ah. Karena enggak dicontohkan langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Bentuk yang seperti itu. Yang ada Rasul kan mengajari bacaan ini bisa menjauhkan gangguan dari jin, bisa gangguan dari setan, bacaan-bacaannya. Tapi praktek meruqyahnya Nabi tidak mencontohkan. Terus siapa yang mencontohkan? Sahabat. Kira-kira praktek ruqyah yang ada ini dengan praktek ruqyah sahabat sama enggak? Sama sekali enggak sama. Kecuali yang sama. Tapi yang banyak tampaknya enggak sama. Kenapa? Saya belum pernah dengar ada sahabat meruqyah orang sambil mukul-mukul punggungnya. Ayo keluar, blok-blok, ayo keluar. Untung enggak mati yang dipukul-pukul itu. Kalau nenek-nenek bisa mati gitu kan ya. Blok-blok, mungkin loh. Saya cuma dengar, saya enggak lihat, saya enggak pernah diruqyah kok ya. Oh pernah deh, saya pernah minta diruqyah. Penasaran gitu, coba saya diruqyah biar setan saya keluar semua gitu ya. Yang ruqyah itu sudah baca macam-macam, terus saya cuma ketawa-ketawa. Oh mungkin aku sekakan setan ya, enggak kerasa apa-apa gitu ya. Gak kerasa apa-apa. Langsung tiga orang, tolong ya tiga orang saya diruqyah. Ya saya juga gak mau sombong kan ya. Saya pengen siapa tahu tuh ada setan yang gede-gede yang mendongkol. Biar setannya keluar coba tuh. Yang baca dah, udah begini, baca begini tuh. Apa lagi, gak kerasa apa-apa. Gak terasa apa-apa. Jadi dipukul-pukul. Ya dipukul-pukul. Apakah ada riwayat yang sahabat mukul-mukul sahabat lain ketika meruqyah? Saya belum pernah dapat riwayatnya. Saya enggak mengatakan tidak ada, tapi saya belum pernah dapat. Siapa tahu orang itu dapat ya, tapi saya belum pernah dapat. Yang saya tahu sepanjang belajar hadis yang sahih-sahih atau yang dhaif. Ya, karena hadis mau sahih mau dhaif itu ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Saya enggak pernah beda-bedakan yang sahih ataupun yang dhaif. Semua ucapan Nabi sallallahu. Sahabat itu kalau meruqyah cuman baca Al-Fatihah yang paling sering, yang dibaca Al-Fatihah, kemudian diludahkan ke orangnya, ke tempat yang sakit, selesai. Rasulullah SAW kalau meruqyah orang yang sakit, ruqyah itu artinya jampi-jampi. Kalau jampi-jampi sahabat yang sakit, Rasulullah itu dengan wudhu, airnya dipercikan, sembuh. Ya, Sam? Sembuh. Orang kakian pola. Enggak kaken po pola. Kenapa nih saya masukkan cerita ini dalam apa yang saya bahas, ya? Jangan sampai kita kebawa model ruqyah yang orang nanti jempalitan glundung ya. Oh, dibacakan Al-Qur'an ke orang yang glundung-glundung. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Dengan zikir Allah hati tenang. Kalau hatinya tenang ya badannya tenang toh. Enggak sampai glundung-glundung. Paham ya? Kalau gerak ya geraknya nikmat. Karena orang tenang itu kan enjoy gitu kan ya. Itu orang tuh tenang, mestinya dibacakan Al-Quran jadinya nyaman, jadi tenang. Nah ini pertunjukan aneh ini ya. Kalau orang di luar Islam lihat nih aneh, ini Islam ini aneh nih Al-Qurannya ini. Masa orang jalan normal dibacakan jadi loncat-loncat, kan aneh? Kan aneh. Seharusnya ketika dibacakan yang loncat-loncat jadi diam. Atau yang diam tenang saking enaknya jadi tidur, itu pantas lah, layak. Nah orang-orang soleh itu kalau meruqyah orang, makanya jenengan itu kadang diruqyah sama orang soleh enggak kroso. Kenapa? Orang soleh kalau meruqyah itu enggak pakai baca macam-macam, diajak duduk, diajak ngobrol, gimana kabarnya, kamu sehat. Tapi hatinya dongakno terus, nurnya jalan, sehingga heran, aku mau kok kesel-kesel mulai pengajian kok enteng awakku yo. Kulan kok badan saya jadi enak, kok jadi seger. Kenapa ya? Ada apa gitu ya? Saya tadi habis ketemu orang soleh tadi kok saya jadi semangat ya, saya jadi seger, jadi enak. Kenapa? Yaitu hatinya berbicara. Paham? Memang saya paling anu kok kurang, saya itu kurang serg gitu loh. Kurang serg kalau orang apa namanya diruqyah tapi dipukul-pukul gitu. Enggak serg. Ilmunya beda-beda, gurunya beda-beda. Tapi kalau guru saya enggak pakai pukul memukul. Ya, cukup duduk dibaca, diajak baca maulid. Ya, diajak baca maulid, yuk baca maulid. Udah toh, seger-seger. Ya, seger-seger. Ini kok heran semua kenapa? Belum pernah diajak ngobrol begini. Ya kadang enggak dibahas sih, kadang enggak dibahas. Cuman kan ini praktek begini marak gitu ya, marak dianggap sebagai sebuah kebenaran itu orang yang kesurupan dan lain sebagainya. Enggak usah terlampau apa namanya? Begitu. Ya enggak usah terlampau begitu. Memang betul sihir itu ada, jin yang jahat itu ada. Tapi ya cara mengeluarkannya itu enggak sampai orang harus dijotos atau dipukul atau diapakan orangnya muntah-muntah, enggak seperti itu. Enggak seperti itu. Al-Qur'an itu hebatnya luar biasa kok. Al-Qur'an itu hebatnya luar biasa. Dibacakan pada gunung-gunung itu hancur kok. Jadi kalau yang baca itu benar ya, baca itu benar, itu jinnya hancur dengan sendirinya, orangnya selamat. Orangnya selamat, enggak sampai orangnya itu sampai begitu-begitu, tidak sampai. Jelas semuanya? Apa yang jelas? Sing diling-iling ruqyah itu gitu ya. Jadi ruqyah itu jampi-jampi, tapi kalau dalam syariat yang kita dengar dari Rasulullah SAW, Rasulullah itu menjampi-jampi dengan dipercikkan, ya kan? Dengan dipercikkan dengan santai. Sahabat juga orang kafir loh itu yang dijampi-jampi, bukan muslim. Kafir kena sengatan kala jengking, enggak bisa bangun, lumpuh total. Kakinya enggak bisa apa? Enggak bisa bangun, lumpuh kakinya ya, enggak bisa bangun. Maka dijampi-jampi dengan bacakan surat Al-Fatihah. Selesai Fatihah ditiupkan. Bukan diludahkan, duh ludah gitu, bukan. Sedikit percikan ludah, kecil-kecil gitu. Karena sopan sahabat, bukan kilo iduku mandi, duh gitu, enggak. Sahabat itu an-nadhafatu minal iman, enggak jorok. Sahabat bersih, rapi. Memang diperlukan berkahnya tadi, tapi enggak terus makplok gitu ya, enggak. Berkah le, duh, enggak. Enggak begitu sahabat. Sahabat halus, modelnya halus, sedikit tapi hasilnya luar biasa. Nah, tadi ini kita sedang menjampi-jampi diri kita masing-masing dengan baca kalimat tahlil itu, kita lagi menjampi diri kita masing-masing kan, jadi yang tadinya agak lemas jadi seger. Ya kan? Lah kalau udah begitu kan kok masih lemas terus, berarti setannya kegedean. Dosisnya harus ditambah. Paham lo ya? Oh, enggak cukup nih 366, enggak cukup, lipat gandakan dosisnya. Dilipat gandakan kok masih, oh berarti harus rawat inap ini. Ya, dikasih dosis lebih kan gak cukup. Nanti kalau ditambahin overdosis, enggak, harus disesuaikan. Ya, disesuaikan maka harus rawat inap. Ini harus dicek ini kolesterolnya berapa. Dicek semua satu persatu nih. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala. Kira-kira yang saya sampaikan jelas enggak ini? Jadi pesan yang terakhir yang ingin saya sampaikan itu, orang soleh itu hatinya zikir. Hatinya zikir. Jadi kalau kita duduk, maka kita akan ketularan zikirnya orang-orang soleh. Tapi kalau orang belum soleh, hatinya juga zikir. Tapi zikirnya bukan zikrullah. Zikir dua, duit, duit, duit, duit. Jadi duduk itu bawaannya kita tambah mumet. Iki orang pengen mikir duit. Urung ngomong kok ketok rupanya wis dadi duit. Kacau kan kalau seperti itu. Nah, orang-orang soleh enggak begitu. Hatinya ini apa ya, enteng. Ruhnya itu ringan. Bukan thaqil, tapi khafif. Karena ringan, maka orang kalau duduk sama dia juga jadi ringan. Ada orang itu yang thaqil dam katanya. Darahnya berat, ruhnya berat. Jadi kalau kita duduk sama dia, kita jadi capek, jadi enggak enak, jadi enggak nyaman, jadi pokoknya jadi berat gitu. Jadi berat. Kenapa? Karena ruhnya berat. Ruhnya perlu dikum-kum dulu, ya padusan dulu ruhnya, mandi ya, dengan zikir ya, dan lain sebagainya. Insya Allah ini bisa saya sampaikan. Tolong kawan-kawan segera dipersiapkan jamuannya. Ini saya sedia untuk minimal 100 orang. Ini kelihatannya ya 100 lebih dikit ya, 100 lebih dikit, karena ini raudhah itu tempatnya, ya itu kemasukan orang berapa ketoknya titik terus gitu ya. Kelihatannya sedikit terus. Insya Allah ini barokah manfaat. Saya mungkin gak nemeni makan, saya mau lanjut ke ceper dulu sebentar ya. Ceper sebentar aja, saya, halo, assalamualaikum, gitu kan. Waalaikumsalam, udah ya, pulang. Nah ini masih perdana ya, Rebu ini saya belum mapan betul, masih perdana. Insya Allah Rebu depan kita lanjutkan lah lagi. Nyaman gak dengan majelis yang Rebu ini? Santai kan? Santai, nanti bisa lanjut tempat Habib Syekh. Habib Syekh kan sampai jam 10:30 biasanya kan. Ya, sudah kenyang di sini ke tempat Habib Syekh. Jadi lengkap. Setuju? Siapa tahu di sana kenyang lagi. Bakal hari Rebu gagal diet ya. Jangan lupa Kamis puasa sunnah. Kan enggak apa-apa, Rebu gagal diet, Kamis puasa sunnah. Insyaallah demikian. Mari, nah itu piringnya sudah, nah martabak cocok. Mie atau apa itu? Oh, mie. Apa itu Mas Khairi? Mie goreng. Mie goreng toh? Hah? Oh, banyak enggak temannya? Ya, biar yang hadir rada tenang dulu. Insyaallah. Ini kalau tiap Rebu bisa gini ajib ya. Cocok. Pokoknya niat yang baik-baik, niat yang baik, baik. Enggak ada yang mustahil. Ya, jangan berpangku sama kekuatan kita, berpangku sama kekuatannya Allah. Sudah biasa gitu kan, jangan menutup segala kemungkinan. Mau cuma ngasih makan orang 100, masa Allah gak bisa? Allah loh ya, bukan saya. Kalau saya gak bisa, masa Allah gak bisa? Allah maha bisa. Tapi Allah yang batinan wa itul umra fi ta'atin ma'lutuf al-afi salamah wa taufiq al-hidayah ورزقنا جميعا صحة كاملة ظاهرا وباطنا يطيل أمرنا في طاعته وتوافي على دينه وعلى منهج ابن علي وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بالحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Masih ingat ceritanya satu orang soleh yang meruqyah atau menjampi-jampi wanita yang besok mau menikah malamnya kesurupan? Belum tahu. Itu ceritanya panjang, singkatnya aja ya. Nah, ceritanya panjang. Udah ada perempuan jalan, ibu-ibu teriak-teriak, tolong, tolong. Diparani sama orang soleh. Kenapa? Anak saya kesurupan besok mau nikah. Besok mau nikah ini malamnya kesurupan. Coba kalau Anda jadi ibunya, stres atau enggak stres? Ya, seperti orang gila teriak-teriak gitu. Akhirnya orang soleh itu datang. Dilihat tadi perempuan tadi, kemudian dibacakan apa namanya beberapa doa. Baca doa biasa itu. Bukan teatriak, baca biasa. Nah, perempuan itu ngomong, udah-udah gak usah capek-capek bacain saya. Wong saya ini hafal Al-Quran. Kata jinnya itu, saya ini hafal Al-Quran. Akhirnya ditanya, lo kamu hafal Al-Quran? Iya, wong saya ini muridnya Ali bin Abi Thalib. Saya ini jin dari zaman sahabat, saya muridnya Ali bin Abi Thalib. Lo kamu kenapa ganggu perempuan ini? Ya dia pantas diganggu karena dia ganggu saya. Ganggu kamu kenapa? Saya tuh gak pernah telat sholat jamaah sama imam yang ada di masjid itu. Imamnya itu waliullah. Saya dan kawan-kawan saya gak pernah sholat berjamaah telat takbirnya imam tuh gak pernah. Gara-gara dia tadi ini isyak saya telat takbiratul ihram. Kok bisa kenapa? Nah saya udah pakai baju yang rapi, dia buang najis sembarangan. Sehingga baju saya tuh kena najis. Baju saya kena najis. Makanya kalau buang air seni atau kencing jangan sembarangan ya. Nah, siapa tahu ada jin soleh. Kalau jinnya gak soleh gak apa-apa, biar najis sekalian gitu. Nah, jinnya soleh kan repot, protes dia kan. Ini jadi ganti baju, padahal jin kan kecepatannya luar biasa ya. Ganti baju, berangkat ke masjid, terlambat, imamnya sudah Allahu Akbar, saya baru datang. Saya marah sama dia, saya tuh cinta sama imam tadi. Kamu cinta sama imam? Oh, cinta pol. Yaudahlah, buktikan cintamu. Kalau betul-betul kamu cinta sama imam tadi, keluar dari tubuh anak ini. Wah, kamu minta atas nama dia, tidak bisa saya tolak. Oke deh, saya keluar demi cintaku padanya. Selesai, gak banyak kaken pola gitu ya. Ngobrol. Jadi ngusir jin dengan cara ngobrol. Karena memang jin itu ya seperti manusia gitu. Seperti manusia cuman beda gitu kan ya. Artinya ya, ya seperti manusia kalau diganggu bagaimana. Kadang gak perlu kita pencak silat, gak perlu karate, gak perlu taekwondo gitu kan. Diparani tolong maafkan saya, selesai gitu kan ya. Gak perlu apa-apa. Nah kalau udah semua diplomasi macam-macam gagal lah baru gitu kan ya. Laporkan pada yang berwajib ya. Laporkan pada yang berwajib. Ya Allah tolong ya Allah. Kan seperti itu. Jelas semuanya? Dah mari kita tutup dengan doa biasa kita baca. Kalau enggak tutup-tutup saya terlambat keceper nanti. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftah bab rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ij'al fi ta'atika farahi wa sururi wa fi mardatika jami'a umuri. Allahumma ya 'alim bi halati ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي. اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أولياك واسلك بي سبيل هداك وألحقني بأصفياك. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. آمين. Sudah siap? Itu